Monggo Pak Lurah katuran segar Sumatera wis. Lagunya kita putar kembali. Ini rekor muri ya. Baru kali ini kita putar kembali requestnya. Double. Ropel iki. Ropel. Bapak Lurah monggo silakan bergabung, Pak. Ayo semoga Bapak Lurah. Lagunya kita turuti kembali, kita putar monggo. Silakan. New Palapa. Ada Bapak Haji Harsono, terima kasih. Bapak Lurah Kebiri Kidul, Bapak Haji Hamid dipersilakan, terima kasih. Ini Raja-Raja Sawer dari Kebiri Lurah. Ayo semua ke sini, Pak. Ayo Pak Lurah. Ayo. Terima kasih Bapak, lagunya sudah dituruti. Mudah-mudahan terhibur selalu. Terima kasih atensinya. Ya.